Pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala diri menepi untuk warna-warna hati. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia. Kupu-kupu cinta terbanglah tinggi menuju jalannya, hinggaplah engkau bersama hembus angin jadi suatu berarti dikala